Kita sambung semula kuliah kita. Al-Albani dengan kenyataan dia, dia sering bergisir dengan Syekh Mahmud Shaltut kerana hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Mahmud Shaltut dia ada buku yang dia tulis mengenai akidah, akidah mukmin. Al-Albani mengatakan Syekh Shaltut hanya mengambil akidah daripada Al-Quran sahaja dan juga hadis-hadis mutawatir, tidak menerima akidah daripada hadis-hadis ahad. Hadis ahad ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang tidak sahih tidak boleh dijadikan sumber akidah. Yang sahih daripada hadis ahad boleh diterima sebagai sumber akidah dan juga syariat, hukum hakam syarak. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak sahih, itu sebab tak sahih, tak boleh. Dan Al-Albani juga mengatakan dia telah menjawab persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan perkara ini dalam buku yang ditulis di bawah tajuk Wujubul Akhzi bi Hadisil Ahad fil Aqidati warraddu ala Syubahil Mukhalifin. Dia tulis buku tajuknya wajib menerima hadis-hadis ahad dalam hal-hal akidah dan juga menjawab ataupun menolak permasalahan yang ditimbulkan oleh mereka-mereka yang tidak bersuju. Dan dia ada sebut di dalam buku ni 20 contoh daripada akidah yang sabit daripada hadis-hadis yang sahih walaupun hadis tu hadis ahad. Baik, kita teruskan dengan perkara seterusnya. Faraji'ha fa innaha matbu'atun wa hammah. Rujuklah, kata dia, kepada buku yang berkenaan. Dia telah dicetak dan penting dijadikan rujukan. Wa habibu rabbil alamin. Ini kenyataan seterusnya. Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Tuhan Rabbul Alamin. Syarah qultu, kata Al-Albani, bal huwa khalilu rabbil alamin. Bahkan Nabi Muhammad sebagai khalil Tuhan Rabbul Alamin, fa innal khullata a'la martabatin minal mahabbati wa akmalu, walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha attakhazani khalilan kama attakhaza ibrahima khalila, walidhalika lam yasbut fi hadithin annahu sallallahu alaihi wasallam habibullah, fatanabbah waraji' fil faqratil atiyah bastan lihadha fi kalamish syarih alaiha. Al-Albani mengatakan bahkan baginda ataupun Nabi Muhammad SAW adalah khalil Rabb sekalian alam, kerana lafaz al-khullah lebih tinggi martabatnya dan lebih sempurna berbanding lafaz al-mahabbah. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai kekasih khalil sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya ataupun sebagai khalilnya. Tidak ada sebuah hadis pun yang menyatakan bahawa baginda adalah Habibullah. Oleh itu, perhatikanlah dan rujuklah kepada perbahasan yang akan datang, matanya nombor 52, yang menyatakan tentang pernyataan pensyarah tentang masalah ini. Ini correction yang dibuat oleh Syekh Al-Albani. Jadi kita nak kata Habibullah ataupun Habibu Rabbil Alamin, tidak ada sandaran dalil. yang ada sandaran dalil Khalilu Rabbil Alamin ada, ataupun Khalilullah ada, daripada hadis yang sahih. Jadi kalau ikut hadis, katanya pensyarah ni tidak ada dalil. Yang ada dalil ialah Khalilullah, Khalil Rabbil Alamin. Itulah penelitian ataupun perlunya kita merujuk lebih daripada satu rujukan. Dia saling melengkap melengkapi, dan dengan itu kita dapat maklumat baru. Baik, seterusnya wa kullu da'wal an-nubuwa ba'dahu faghayyun wa hawan. Kesemua dakwaan bahawa ada lagi nabi setelah baginda adalah kesesatan dan bualan hawa nafsu. Ghayyun, sesat. Hawa ikut hawa nafsu. Itu yang kita kata, mana-mana yang mendakwa nabi baru adalah palsu belaka. Bukan tempat kita saja, merata tempat ada. Di zaman nabi pun ada. Zaman nabi pun ada. Musailamatul Kazzab, dia dakwa kata dia juga seorang nabi, dan ada lagi yang lain-lain pun yang dakwa kata dia nabi dan sebagainya. Termasuklah di zaman-zaman kita sekarang pun masih ada lagi yang mendakwa dia nabi. Peliknya tu dari kalangan orang Islam. Islam kok mana? Itulah, kalau mengaji akidah ni tak kat sifat 20 je tak cukup. Kena mengaji lagi. Ini banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah yang perlu kita ketahui. Jadi supaya kita tidak mudah terlanggar mana-mana perkara yang menjadi sebahagian daripada asas akidah kita, termasuklah soal dakwa nabi tak dakwa nabi. Peliklah, kita rasa orang Islam dakwa diri dia nabi. Mana dia tak Islam lah tu, dan dakwa kepada nabi, sebab nabi tu sebahagian daripada pahaman akidah kita bahawa nabi dah tak ada lagi dah. Soal Nabi Isa akan turun, dia nabi sebelum Nabi Muhammad. Dia akan turun. Dan turun melalui menara putih Masjid Damsyik. Apabila tiba masanya nanti di akhir zaman. Wallahu alam bila, kita tunggulah. Mungkin kita sempat, mungkin kita tak sempat. Dan dia akan bertemu dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nama dia Muhammad bin Abdullah, nama macam nama Nabi Muhammad. Bin pun macam bin bapa Nabi Muhammad juga. Tapi orang biasa, bukan nabi. Dia hanya pendakwah biasa, imam. Imam. Dia menjadi imam sembahyang subuh pertama selepas Nabi Isa turun ke dunia, ke bumi ini. Sembahyang subuh yang pertama dia jadi imam, Nabi Isa jadi makmum. Seterusnya Nabi Isa akan jadi imam, dia akan jadi makmum. Dia menjadi penyokong ataupun orang kuat yang membantu Nabi Isa menjelajah ke seluruh pelosok dunia selama 40 tahun. Jadi umur dia berapa kita tak tahu. Dalam hadis disebut setelah dia turun dia akan berada selama 40 tahun lagi, sehingga dunia ni akan dipenuhi dengan keadilan, dan kiamat akan berlaku setelah dunia ni dipenuhi dengan kezaliman. Tak ada lagi cahaya keadilan. Waktu itulah berlakunya kiamat al-kubra, kiamat besar akan berlaku. Sehingga dalam setengah riwayat ada disebut tak ada lagi dah orang yang nak kata Allah, nak sebut nama Allah pun tak ada lagi dah. Punya teruknya dunia ni, patutlah berlaku kiamat pun. Itulah ulama-ulama kata kalau kita perhatikan kiamat ni ada dua. Satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Kiamat besar ni kiamat untuk semua orang. Orang yang masih hidup pada ketika tu, orang yang dah meninggal pun kiamat nisbah semua sekali akan berlaku. Satu lagi kiamat kecil ni berlaku kepada setiap orang kita. setiap orang kita. Bila meninggal, habislah, kiamatlah nisbah dia. Nisbah dia kiamat dah. Jadi ramai di kalangan kita ataupun setiap orang di kalangan kita, bila nak mati, sampai tahap nak mati tu, memang matilah pilihan kita. Tak ada lagi dah. Tak ada pilihan lain selain daripada mati. Ha. Tak mungkin kita buat pilihan lain lagi dah. Ha? Sampai satu tahap, dunia ni kita tak mau. Tak mau, tak mau. Tak mau sesungguh-sungguhnya. Dan nak buat apa lagi dah. Dan apa nama, keperluan untuk hidup tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Kalau aksiden mati pun, saat terakhir sebelum dia mati, dia tak mau dah hidup dunia ni. Tak mau dah hidup dunia. Itu pilihan yang ada, mati saja. Sebab tu kadang-kadang orang cakap, matilah lebih baik. Ataupun matilah senang sikit. Belum tentu. Lepas mati tu senang daripada sebelum mati. Barangkali lepas mati tu lebih dahsyat daripada sebelum mati. Tapi ilmu kita tak ada. Kita setakat tu saja yang kita tahu. Ha, kita di saat-saat akhir tak ada pilihan lain kecuali mati saja. Ha, itulah Allah buktikan bahawa dunia ni berbanding dengan akhirat tak ada nilai. Akhirat lebih bernilai. Allah buktikan kepada kita, terutama sekali di akhir hayat kita. Di akhir hayat kita, anak kita sayang, bini dan suami kita sayang, sampai satu tahap tak ada lagi dah. Tak ada bandingan lagi dah. Kita terpaksa meninggalkan. Semua terpaksa meninggalkan. Dalam Quran Tuhan sebut apa? Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a ma lam wa'addah. Orang yang sering mengumpul harta benda di dunia ni dan sentiasa menghitung. Sentiasa menghitung. Bilang hari-hari, pagi petang hilang. Tak habis-habis. Kita sekarang ni kita tutup akaun kan harian, bukan lagi mingguan. Bukan lagi bulanan, kita tutup akaun harian. Harian pun kadang-kadang pagi akaun lain, petang akaun lain. Bilang tak habis-habis bilang. Banyak lagi lah banyak. Alladhi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna ma lahu akhladah, menyangka yang harta dia akan terus kekal bersama dengan kita. Pemain-pemain saham ni bila saham merudum, sanggup sampai bunuh diri sebab saham merudum, harta dia hilang. Harta dia hilang. Kita yang tak banyak harta, kita tak terasa kalau hilang 1 sen. Hilang 5 sen pun tak apa lagi, 10 sen tak apa lagi. Tapi orang-orang pemain-pemain harta yang juta-juta, berbilion-bilion tu, 1 sen ada makna bagi dia. 1 sen, 2 sen ada makna bagi dia. Nu nak hilang berjuta-juta tu sebab 2 sen saja. Turun harga saham. Jadi yahsabu anna ma lahu akhladah, kita menyangka seolah-olah harta tu akan kekal bersama dengan kita sampai bila-bila. Padahal bila sampai saat kematian, harta sebanyak mana pun akan di faraid, akan di agih-agih, akan dibahagi-bahagikan. Termasuklah suami isteri pun bila dah sampai saat kita berpisah, kita akan melepaskan dia sebebas-bebasnya. Dia boleh bersuami, dia boleh beristeri yang lain dari masa ke semasa. Bukan milik kita sepenuhnya. Baik. Jadi Khalil salah satu sifat yang boleh disifatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya habib. Habib tak salah, tapi tidak mengikut dalil yang sahih. Habib. Kalau kita kata Habibullah, Nabi Habibullah, kan banyak nasyid-nasyid yang selalu sebut begitu. Nasyid yang tak arif tentang hal ni. Kalau dia arif tentang zikir. Al-zikir pun disebut dalam bentuk melodi nasyid. Zikir tapi melodi nasyid. Astaghfirullahalazim. Dia buat dalam bentuk nasyid. Tidak apa orang kata, tidak serasi dengan dia sebagai satu istighfar. Sorok-sorok main-main, santai-santai. Istighfar sungguh-sungguh lah. Seriusnya lah. Apatah lagi kalau istighfar pada waktu sepertiga malam yang akhir. Kita terjaga malam, bacalah istighfar sekali dua kali pun. Tuhan duk tunggu nak terima istighfar kita. Dalam hadis, bila tiba sepertiga malam yang akhir, Nabi kata, Tuhan tanya, mana hamba dia yang duk minta ampun kat dia? Jadi istighfar pada waktu sahur ni sangat-sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nanti banyak, sikit pun okey. Jadi hari ini kita dapat ilmu mengenai salah satu panggilan kepada Nabi Muhammad ialah Khalilullah. Khalilullah ini berdasarkan pada dalil daripada hadis yang sahih. Bukannya Habibullah. Kemudian setiap dakwah sebagai seorang Nabi selepas Nabi Muhammad itu adalah sesat dan mengikut hawa nafsu. Albani membuat ulasan terhadap kenyataan wa kullu da'wan nubuwwati ba'dahu faghayyun wa hawan. Qultu, kata dia, wa qad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu nashan lahum wa tahdhiran fi ahaditha katsira annahu sayakunu ba'dahu dajjaluna katsirun wa qala fi ba'dihha kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Rawahu Muslim wa ghayruhu al-ahadithu sahiha. Yang ini merujuk kepada pendakwa-pendakwa yang mereka itu juga Nabi, seorang Nabi dan sebagainya. Ini adalah sesat dan dakwaan itu adalah palsu. Kerana Nabi Muhammad adalah Nabi penyudah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad lagi. Wa min haula'id dajjalin Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani alladhi da'a an-nubuwwata wa lahu atba'un muntashirun fil Hind wa Almania wa Inggeltera wa Amerika wa lahum fiha masajid yudhilluna biha al-muslimin wa kana minhum fi Suria afradun ista'sala Allahu sha'fatahum wa qata'a dabirahum wa lahum 'aqa'idu katsira ghairu i'tiqadihim baqa'un nubuwah ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Antara dajjal yang dimaksudkan termasuklah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Dia di Pakistan. Orang Pakistan. Dia ada satu tempat di tempat dia nama apa tak? Adalah anda pun dulu duduk ambil kisah juga tapi sekarang tak pedulilah. Dia mengaku bahawa dia seorang Nabi dan dia mempunyai pengikut yang tersebar luas di India, Jerman, Inggris, Inggeltera, Inggris. Inggris ni bangsa, negara. England, Amerika, dan mereka mempunyai masjid-masjid mereka sendiri. Masjid Ahmadi, kita di Malaysia pun ada kan? Ada. Kata tak? Di Singapura ada. Di Indonesia ada. Di Penang pun ada. Nama masjid apa? Bangunan biasa. tapi dia gunakan sebagai tempat perhimpunan mereka lah. Ha. Di Kuala Lumpur ada juga, tak tahu di mana kawasan. Moden Kadiani, Ahmadiyah pun daripada guna nama Ahmadiyah Kadiani. Mereka menyesatkan umat Islam. Dia pun guna masjid, nama-nama masjid ni bagi mengaburi mata umat Islam yang tidak mengetahui latar belakang mereka, menyebabkan mereka boleh terperaya dengan mudah. Sebahagian daripada mereka ada juga di Syria. Semoga Allah menghapuskan mereka sehingga ke akar umbi. Mereka juga mempunyai banyak lagi kepercayaan selain daripada i'tiqad, masih ada kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia guna ayat Quran, nanti ingat dah ayat mana. Rabwah dia panggil. Dalam Quran ada disebut perkataan Rabwah. Dan di tempat depa ni ada nama tu, ataupun depa menggunakan nama tu bagi mengaburi umat Islam seluruhnya, seolah-olah mereka tu masih dalam rumpun umat Islam. Jadi kisah yang semacam ni kadang-kadang kita boleh terpedaya lah. Kita di Penang, di Penang, anda pernah, kami dengan saya, Dr. Asri nak ajak pergi makan di Kampung Seronok. Masa tu kami kerja di USM. Jadi pergilah makan tengah hari di Kampung Seronok tu. Taklah sedap mana, okey lah, boleh makan je lah. Lepas makan tu kami nak pergi semayang. Kebetulan selepas seberang jalan tu masjid apa ni? Orang putih tu, empat-empat segi tu, bangunan empat segi. Kita masuk dalam satu bangunan, mana mihrab nak sembahyang, tak tahu arah kiblat, tak tahu nak sembahyang, dan orang lain tak ada, padahal waktu tu waktu azan, tak diazankan. Jadi kami masuk nak sembahyang, dia tengok kiblat belah mana, jenguk sana jenguk sini, nampaklah sebahagian daripada masjid lama yang masih ada apa, mimbar. Tengok-tengok, kiblatnya kot ni. Kami pun sembahyang, sudah sembahyang tu nak keluar, ada orang kat luar tu seorang tanya dia, ni masjid apa ni? Dia kata, ada ni masjid ni, kita tak sembahyang masjid ni, kita rehat-rehat pergi beli ayak begitu ya, dia kata, kita tak guna masjid ni. Ni masjid orang Matahari, Jamaah Matahari, kata dia. Ada sampai ke mana lama? Dan Kampung Seronok depa tu nampak tersusun elok. Bersih. Tak tahulah. geng tu. Merata tempat. Ya. Di Sama Gagah dekat dengan Matang Pau tu ada satu masjid Tang Penyuru tu kan, belakang Dah Kubok tu ada masjid tu. Dulu satu ketika tu imam ke pengusi masjid ke orang depa, dan setiap tahun depa ada perjumpaan lah. Dia orang Melayu tapi dia pakai kain macam kain mamak, kain putih yang bertepi Doti. Anda tak tahu. Kain putih tapi dia ada tepi jalur line hijau ke line biru kan. Dia ada kira tu hijau dengan biru apa tu. Ada. Wallahu a'lam, anda tak tahu. Jadi satu ketika pak mentua anda, masa tu dia masih ada lagi. Dia bawa anda pergi rumah kawan tu. Atas alasan kawan tu adik-beradik, kenal adik-beradik dengan dia. Habis masuk waktu semayang, kami pergi masjid. Tengok dia pakai kain lagu tu. Anak kata ke Pak Mertua, mamak ke dia ni nampak muka? Bukan tak nampak mamak langsung. Dia kata tak, tapi mereka ni pahaman mereka lain daripada kita. Oh gitu kan. Itu orang jamak mentari. Memang mereka kebanyakannya pakai kain macam tu lah. Biasalah. Mamak pun macam tu juga kan. Mamak di Penang ni ada dulu Pro Chancellor USM. Dia hakim. Tapi dia jadi Pro Chancellor universiti. Mati bunuh diri. Tak tahu dia dikebumikan di mana, tak tahu. Tapi dia bunuh diri. Islam ke tak tahu. Pelik di Penang ni. Ada macam-macam pelik. Dia sebahagian daripada pecahan Kediani. Allah tak mana tadi tu. Wasalafuhum fihi Ibnu Arabi As-Sufi. Dia Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Arabi lain orangnya. Dan Ibnul Arabi memang diterima dan dia di kalangan Salafus Salih. Tapi Ibn Arabi Sufi. Walahum fi dhalika risalatun jama'u fiha aqwalahu fi ta'yid i'tiqadihim al-mazkur. Lam yastati' al-mashayikh ar-radd 'alayha li'annaha mimma qalahu Ibn Arabi ma'a jazmihim bi takfirihim. ولا مجال لذكر شيء من عقائدهم الآن وهم بلا شك ممن عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم rawahul muallif fi mushkilil athar wa huwa 'indal imam muslim. Pendahulu salaf, yang ni salaf bukan golongan salaf dah. Pendahulu makna orang terdahulu daripada geng Mirza Ghulam Ahmad ni tadi, mereka adalah Ibn Arabi As-Sufi. Mereka mempunyai sebuah risalah yang mana mereka mengumpulkan di dalam risalah tersebut alasan-alasan yang mengukuhkan kepercayaan mereka. Pada para masyayikh tidak mampu untuk membantah risalah mereka ini. Adakah ini kerana di dalam risalah tersebut mempunyai kata-kata Ibn Arabi sedangkan mereka mereka masyayikh jelas-jelas mengkafirkan mereka? Saya tidak ingin untuk menerangkan tentang akidah mereka, tetapi yang jelas mereka adalah seperti mana yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih, pada akhir zaman nanti akan muncul para dajjal, pendusta yang membawa kata-kata yang belum pernah didengari oleh kamu semua dan nenek moyang kamu semua. Berwaspadalah kamu semua terhadap mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan dan memfitnah kamu semua. Hadis ini diriwayatkan oleh penulis, maknanya At-Tahawi, di dalam kitab Mushkil Al-Athar, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih. Dalam Mushkil Al-Athar, kitab tu agak besar, dia kumpul Tahawi ni, penulis kitab Tahawi, Tahawi Imam Tahawi sendiri, dia tulis kitab tu mengumpul hadis-hadis yang bermasalah. Bermasalah dari segi sanad, bermasalah dari segi matan hadis, kefahaman matan hadis tu tadi. Memang agak sulit, agak sukar difahami dengan betul. Sebab tu perlukan bimbingan ulama. Kami diperkenalkan dia ada dua buah kitab, satu Ma'anil Asar, ini mengenai matan sahaja, Mushkilil Asar mengenai sanad dan juga mengenai matan hadis. Kita baca pun tak boleh faham memang. Tapi ialah mereka-mereka yang berkemampuan tinggi bolehlah, boleh membantu. Wa inna min abrazi alamatihim annahum hina yabda'una bitahadduthi an da'watihim innama yabtadi'una qabla kulli shay' thabata mauti Isa alaihi salatu wassalam. Lebih mudah kita kenali mereka ialah bila mereka nak mula bercakap, mereka akan bercakap mengenai kematian Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Fa iza tamakkanu min zalika bi za'mihim intaqalu ila marhalatin thaniyah wa hiya dhikrul ahadis al waridah bi nuzul Isa alaihi salatu wassalam wa yatazaharuna bil iman biha thumma sur'anu ma yataawalunaha ma dama annahum asbatu bi za'mihim mautahu bi anna al maqsud nuzul mathil Isa wa annahu huwa ghulam Ahmad al Qadiani ولهم من مثل ذلك من مثل هذا التأويل الشيء الكثير والكثير جدا مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من الباطنية الملحدة وسيأتي الإشارة إلى بعض عقائدهم الضالة قريبا إن شاء الله تعالى. Dia pun cuba kaitkan di antara Ghulam Mirza Ahmad ni dengan Nabi Allah Isa, dan pertama sekali dia akan kata Nabi Allah Isa dah mati dan yang turun tu bukan Isa sebenar, sebaiknya sebaliknya dia sekadar wakil yang menjelma ke dalam diri Ghulam Ahmad. Jadi dia nak gunakan isu Nabi Allah Isa turun daripada langit tu kepada Ghulam Mirza Ahmad yang mereka puja sebagai seorang Nabi pada pandangan mereka. Dan ini adalah satu kesesatan yang berpunca daripada pecahan puak batiniyah mulhidah. Albani akan mengisyaratkan kepada kita sebahagian daripada akidah-akidah mereka yang sesat dalam masa terdekat insya-Allah taala. Dia kata, jadi saya rasa saya nak berhenti setakat ni dulu. Untuk sambung, kita akan teruskan dengan muka surat 107. Jadi sekadar hari ni, setakat ni saja dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Boleh? Tanya soalan boleh, bila-bila pun. Nak jawab belum tentu. Yang boleh jawab, jawab. Yang tak boleh jawab, Allahu a'lam. Ada tentang segolongan yang hari ta'wil, ini doa yang suka mengenai syubhatlah. Yang berkaitan dengan makna dekatnya Allah pada surah Al-Kahf ayat 16 dan surah Al-Waqiah ayat 85. Lepas saya tak boleh ayat kami dah dekat tu, dia cepat mengkarankan setiap hari kita. Dekatnya kita dengan Allah tidak bermakna kita dekat dalam bentuk fizikal, tetapi boleh jadi dalam bentuk fizikal dan metafizik, di mana dekatnya kita dengan Allah dalam doa kita, dekatnya kita dengan Allah dalam bentuk harapan kita, keyakinan kita terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah merangkumi menguasai sekalian alam. Jadi dekatnya Tuhan dengan kita, sehingga dalam surah apa, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila ditanya kepada kamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Kami lebih dekat kepadanya, aqrabu ilaihi min habdil warid, lebih dekat daripada urat leher. Jadi kita, dengan sebab kita dekat, kita boleh tahu Allah Maha mengetahui. Jadi dekat tu, dekat nisbah, nisbi dipanggil, dekat qarib, qarib nisbi. Nisbah dalam pengetahuan kita sebagai seorang Muslim, kita sentiasa sedar yang Allah sedang memerhati kita pada bila-bila masa. Jadi maksudnya dia dekat kepada kita dalam kepercayaan, dalam keyakinan kita. Boleh jadi dekat dalam bentuk fizikal. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Kita tak tahu. Kerana Tuhan dalam beberapa ayat menyebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kenyataan ini tidak menafikan yang dia boleh jadi dalam bentuk fizikal. Metafizik memanglah diakui, tetapi kemungkinan fizik dalam bentuk fizikal juga tidak dinafikan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Sebab tu ulama-ulama salaf mengambil pendirian ayat-ayat yang semacam ni tidak dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat. Sebaliknya, ayat-ayat yang sebegini ayat haqa'iq, hakikat-hakikat Allah Subhanahu wa taala yang kita hanya dimaklumkan sebahagian daripadanya. Jadi kita tidak menafikan kemungkinan fizikal tu boleh berlaku. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Wajah Tuhan mengisbatkan wajah kepada diri dia. Kita tidak menafikan kemungkinan wajah, memang wajah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, lain daripada wajah makhluk-makhluk dia. Apalagi ayat mengenai hadis tentang turunnya Tuhan ke langit dunia. Turunnya Tuhan ke langit dunia juga sama, kita tidak menafikan. Dan pada masa yang sama, kita menerima seadanya. Allah nuzul yang tak sama dengan nuzul makhluk. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan di atas arasy bersemayam. Istiwa Allah yang layak bagi Allah, lain daripada istiwa para makhluk-makhluk dia. Jadi kita tidak menafikan kerana ilmu kita tak sampai ke tahap tu. Adapun dekat dari segi metafizik, memang ya, dekat dalam bentuk ilmu pengetahuan kita dengan Allah, dekat Allah dengan kita kerana Allah itu maha mengetahui, maha perkasa, menguasai terhadap sekalian alam termasuk kita sendiri. Dia nak mematikan kita pada bila-bila masa, dia nak mengurniakan sesuatu rezeki kepada kita pada bila-bila masa. Dia bebas menentukan segala-gala kerana dia lah Tuhan kepada kita. Kami itu merujuk kepada takzim Tuhan. Sebab golongan yang istibat kita dalam apa, Allah mawujud bila makan tu, kita menggunakan ayat dia. Ya. Dia kami itu bukan makna berbilang, bukan makna ramai. Kita pun kadang-kadang kita kata kami, walaupun kita seorang je. Raja-raja dalam ucapan dia pun kami, dan dia seorang je. Agung seorang je, bukannya ramai. Tapi dalam titah dia, dia sebut kami. Kerana kedudukan dia sebagai agung tu tinggi daripada yang lain lah. Martabatnya tinggi. Jadi Allah menggunakan, tentulah dia lebih layak menggunakan. Sebagai salam merujuk kepada kami itu, merujuk kepada malaikat. Ada pandangan yang sedemikian, tapi yang lebih tepat jadi dia merujuk kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dalam banyak ayat, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Tuhan kata kami yang bagi rezeki kepada mereka dan kepada kamu-kamu semua. Bagi kes yang rasa bimbang bila dapat anak, anak akan makan rezeki dia. Kan? Kita kata gaji sebulan 500. Bila dapat anak, 500 juga. Habis anak nak makan apa? Bubur apa dia panggil? Tahdidun nasal. Apa dalam bahasa Melayu kita kata apa? Gugur kandungan kerana takut. Apa? Lupa dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab dia panggil tahdidun nasal. Perancang keluarga. Rancang keluarga. gaji 500 nak makan 2 orang tak puaslah, cukup lah kan. Tapi 500 nak makan 10 orang mana nak cukup. Kita rancang keluarga kita jangan jadi keluarga besar. Tak bolehlah beranak tiap-tiap tahun. Biarlah 5 tahun sekali ke, tetap beranak langsung. Jadi Allah lebih mengetahui. Dan dia ayah yang menentukan rezeki kita, rezeki anak bini kita, rezeki anak cucu kita, dia yang menentukan. Kita boleh berusaha, berikhtiar mengikut kadar kemampuan yang ada pada kita. Pada masa yang sama, kita berdoa kepada Allah supaya kita dimurahkan rezeki, dimurahkan rezeki pada anak pinak dan sebagainya. Berapa ramai yang meninggalkan harta yang banyak tetapi anak pinak dia bukan membina tetapi meruntuh. Habis harta yang banyak dalam masa yang singkat, licin habis. Ada orang yang mati tidak meninggalkan apa-apa, yang tinggal hanya anak pinak saja, tapi anak pinak dia satu hari nanti menjadi kaya raya, senang lena, hidup mewah dan sebagainya. Ada dibuat perbandingan antara Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah di antara khulafa Bani Umayyah dan juga salah seorang lagi Abdul Malik apa gitu, Salman bin Abdul Malik. Dia Umar bin Abdul Aziz mati tinggal anak pinak saja, anak bini dia. Harta tak ada. Harta dia tak ada. Harta dia yang berlaku semasa dia belum jadi khalifah, dia dapat harta. Bila dia jadi khalifah, dipulangkan. Bahkan bini dia yang dapat emas, perak dan sebagainya sebagai barang perhiasan, dia minta dipulangkan ke Baitul Mal. Semua sekali. Akhirnya mati tanpa harta, anak pinak saja. Salman bin Abdul Malik pula, dia tak apa betul, tak sebetul Umar bin Abdul Aziz, tetapi dia meninggal anak ramai dengan harta yang banyak. Akhirnya anak dia yang ramai telah menghabiskan harta dia dalam masa yang singkat dan telah berubah menjadi papa kedana, minta bantuan, minta sedekah merata tempat. Sebaliknya Umar bin Abdul Aziz, anak Umar bin Abdul Aziz, Tuhan kurniakan harta, jadi senang lena. Kita tak tahu, ini kerja Tuhan, bukan kerja kita. Kita boleh berusaha, berikhtiar, boleh jadi usaha ikhtiar kita memberi faedah dan manfaat kepada kita dan anak cucu kita, boleh jadi tidak sebaliknya. Jadi Allah yang menentukan segala-galanya. Boleh. Tadi ada sebut sat-sat zaman-zaman ada orang Nabi. Ha? Ada orang Nabi yang kesesatan. Ha. Tapi kalau kita mengatakan benda ni Nabi yang buat, benda ni Nabi yang buat tanpa sandaran-sandaran dia tu, kita tentang kesesatan dia. Macam mana? Lagi sekali. Kita mengatakan okay, benda ni Nabi yang buat tanpa kita menunjuk pada tu sandaran-sandaran dia lah. Nabi kata begini, Nabi kata begitu, tanpa menunjuk sandaran dia. Adakah kita dikira sesat? Ya, boleh jadi. Boleh jadi. Sebab tu sandaran tu penting. Bukti. Bukti terhadap kebenaran dakwaan kita tadi. Bila kita kata ni hadis Nabi. Daripada mana hadis Nabi? Semua orang boleh kata. Semua orang boleh kata. Apa yang diucapkan, ini hadis Nabi. Sebab tu timbulnya hadis-hadis palsu. Jadi hadis-hadis sahih tu setelah disaring, diteliti dan dibuktikan kebenarannya, akhirnya diberi label hadis itu sahih. Manakala hadis palsu juga dibuktikan kepalsuannya. Berpunca daripada siapa? Berpunca daripada salah seorang perawi yang terdapat dalam sanad hadis itu tadi, ataupun telah diumumkan secara terbuka bahawa hadis itu adalah hadis palsu oleh empunya diri. Macam salah seorang perawi hadis yang terkenal dengan pemalsuan hadis dia, Nuh Al-Jami', dia melihat umat Islam telah beralih arah daripada mengkaji Quran, mengkaji hadis Nabi, kepada menumpukan perhatian kepada fiqh Abu Hanifah, sirah Ibn Ishaq. Orang tak minat nak baca Quran, nak baca hadis. Sebaliknya minat nak baca sirah Ibn Ishaq dan fiqh Abu Hanifah. Satu dunia Islam. Jadi dia rasa elok barangkali kalau buat-buat hadis palsu supaya orang boleh gemar balik baca Quran. Siapa baca surah ni dapat ganjaran sekian, 7,707. Macam-macam dia buat cerita. Dia sendiri buat pengakuan dah 4,000 hadis lebih dah, dia kata, palsu yang dia buat dan tersebar semua. Ini Nuhul Jami' Qadil Qudah, dia pernah menjawab Qadi Besar Mesir. Boleh buat 4,000 hadis tu, dia bagi tahu kat kita, dia tak bagi tahu, tak tahulah banyak mana lagi. Jadi dia dikenali dengan Nuhul Jami'. Nama dia Nuh ibn Abi Maryam. Kalau mengaji bidang hadis, memang orang nama-nama macam ni ni familiar lah dalam kajian ilmu hadis, jumpa di mana-mana pun. Jadi siapa pun boleh dakwah. Kata ini hadis, ini hadis sahih. Dulu Allah Irham Khair Tayyid, dia selalu ceramah lah radio kan, ceramah lah radio Pulau Pinang, lalu lah Kedah pun ada juga. Bila orang tanya soalan dia, dia jawab-jawab, lepas dia bawa lah ini hadis. Rasa-rasanya hadis lah, mana boleh rasa-rasanya. Kalau betul hadis, hadis lah. Kalau tak betul, tak betul lah. Kalau kita tak ingat, apa kata kita tak ingat, senang. Ni duduk pakai rasa-rasanya, tak payah mengaji lah lebih tu, pakai rasa-rasa cukup. Teh kopi boleh lah rasa-rasa. Mana nak boleh. Anda lalu anda tegak dia masa dulu. Dia dalam Persatuan Ulama Pulau Pinang. Masa akhir tu. Dia pernah jadi kadi, kadi litar, macam-macam dia jadi. Dia yang sebar maklumat siapa puasa satu Ramadan, semayang terawih pada waktu malam, dapat ganjaran macam semayang dengan Nabi Ibrahim. Habis satu bulan dia buat. Ha, sampai sekarang pun masih majlis agama duk sebar. Berapa kali dah nak tegak majlis agama, tapi masih duk berjalan lagu tu lagi. Biar pergi ke depan. Ya. Kalau kita dapat membezakan di antara yang benar dengan yang batil, kita boleh ambil yang benar, kita tolak yang batil. Tapi kalau kita di peringkat awal, baru nak mengenali, baru nak mengaji, tak digalakkanlah. Supaya benda tu, dia dalam kepala kita ni, hak mana dulu masuk, hak tu lebih menguasai. Sebab tu kita, anak-anak kita, hak kecil-kecil tu baru-baru duk ayun buayan dia tu, tak boleh bagi maklumat, tak betul. Pasang muzik, bagi kat dia, esok jadi pemuzik lah dia. Benda tu jangan biar bagi masuk dalam kepala lebih awal. Kalau dia masuk dalam kepala dia lebih awal, hak itulah yang akan menjadi maharaja lela dalam hidup dia nanti. Kita isikan dengan Quran, biar dia dengar Quran. Hanya orang kafir yang tak Islam tu digalakkan kepada kita yang Islam ni supaya berusaha memperdengarkan Quran tu kepada mereka. Dalam Quran Tuhan sebut, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jika orang musyrik minta nak berjiran dengan kita, berjiranlah dengan dia supaya dia boleh dengar kalam Tuhan. Sayyidina Umar dengar satu perkataan dia, Al-Haqqah, dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Adik dia baca dalam rumah waktu tu, Umar belum Islam. Tapi perkataan Al-Haqqah tu boleh mengetuk pintu hati Umar. Akhirnya Umar berubah daripada Umar yang tak Islam kepada Umar yang Muslim. Jadi pentingnya kita dengar Quran, baca Quran. Quran biar masuk dalam kepala kita lebih awal, lebih banyak daripada yang lain-lain, daripada yang lain-lain. Jadi yang lain-lain tu, sumber-sumber lain tu boleh jadi ada yang benar, ada yang tidak benar. Tapi Quran semuanya benar, semuanya benar, tak ada yang tak benar. Hadis, kita baca hadis-hadis yang sahih. Karena hadis yang sahih pun banyak berbanding dengan yang tak sahih pun banyak. Jadi kalau kita berkemampuan, kita boleh buat pilihan yang tepat. Kalau kita kurang berkemampuan, kita dapatkan bantuan daripada mereka-mereka yang lebih berkemampuan untuk mengklasifikasikan yang benar daripada yang tidak benar. Wallahu a'lam. Untuk diri kita lah, kita dah tahu ustaz ni macam-macam ni, kan? Dia benar, dia cakap kita, dia pandang macam dia nak salami dan duduk hati semua tu. Jadi kita tak nak dengar yang boleh punya dia tu. Okey, boleh. Tapi kita kena ingatlah, kita elak daripada fitnah lah. Siapa kita kalau orang panggil Wahabi kat kita, kita nak marah? Tak payahlah. Kita berkorbanlah daripada berlakunya fitnah. Orang kata Wahabi kat kita, kita marah, melompat, melawan, apa gitu. Tak payahlah kot. Kita berkorbanlah. Kepentingan diri kita, kepentingan umum tu lebih diutamakan daripada kepentingan diri kita. Tapi kalau dah keadaan tidak mengizinkan, kita boleh berhijrah lah, pergi tempat yang lebih selamat. Ya. Ya. Ada juga yang kata begitu. Tapi yang masyhurnya surah Al-Haqqah. Al-Haqqah tu makna dia kiamat. Wama adraka mal haqqah. Apa itu kiamat? Al-Haqqatu mal haqqatu. Wama adraka mal haqqah. Kiamat. Apa itu kiamat? Tahukah apa itu kiamat? Ha, jadi ulang 2-3 kali. Itu mengetuk pintu hati Umar. Ada orang yang dengar suara azan, orang masuk Islam kerana dia dengar azan je. Dia dengar suara azan, sudah sampai ke lubuk hati dia. Akhirnya dia sanggup berubah daripada tak Islam kepada Islam. Macam maksud kita dengarkan macam Selina Umar, dia faham dalam rasa bahasa Arab. Macam kita sekarang faham maksud dengar dia buka Quran ke buat macam sedangkan itu mengganggu jiran pula kadang jiran non muslim kan, dia faham maksud nak bagi nak muslim ni dengar Quran. Maksud pun dengar, maksudnya di sini yang sebenarnya memperdengarkan tu macam pada orang muslim, contoh muslim kan, memperdengarkan tu macam mana yang sebenarnya yang nak disampai kepada orang Islam. Ada dengan buka Quran ya, macam curung-curung masjid lah ni kan, dengan konsep nak berdakwah, padahal mengganggu sebenarnya. Orang yang sedang nak beribadah kat rumah kan, ada yang uzur tak boleh datang ke masjid kan, orang perempuan nak semayang kan. Sebenarnya itu dia sebenarnya konsep mengganggu. Tapi dia, bila dia faham konsep nak dengarkan pada dia, macam mana yang betul yang sebenarnya? Dia takat-takat yang patut lah. Kalau dengar suara, maksudnya takat-takat yang patut. Yang penting menyampaikan mesej tu, mesej Islam tu melalui ayat-ayat suci Al-Quran, disampaikan kepada mereka-mereka yang belum mengenali Islam. Boleh jadi dia dengar ayat tu saja, dia faham tak faham pun takat mana yang dia tahu je lah. Takat mana yang dia tahu, boleh jadi dengar saja. Dengar saja pun kelebihan Al-Quran. Quran ni mukjizat. Sebahagian daripada mukjizat Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Itu paling besar mukjizat Nabi kita Muhammad SAW ialah Al-Quran. Quran boleh melembut hati. Quran tu penawang, penawang penyakit metafizik, penyakit yang berbentuk fizikal sekalipun. Kita boleh baca ayat Quran sebagai penawang saja, dia boleh lega. Kalam Tuhan, dia besar kesannya. Dia boleh terkesan kepada pesakit metafizik, kekufuran, kemunafikan, keangkuhan dan macam-macam lagi. Quran boleh menjadi penawang. So kita kena timang-timang lah takat yang patut. Yang penting mesej tu boleh sampai. Dia dengar Quran, dengar bacaan Quran ni lain daripada dengar lagu Arab. Bahasa-bahasa Arab juga, tapi lagu Arab lain, Quran tu lain. Berapa ramai macam kita-kita ni, bukan kita faham sangat Quran tu. Fahamlah sengah-sengah. Sebahagian besar kita tak faham. Tapi bila dengar Quran tu lembut hati. Lembut hati. Ana dengar cerita satu orang tu, remaja 20-an lah, nak langkah ke alam dewasa lah. Dia ni buat jahat, apa yang dia tak buat? Semua dia rasa belakang. Berzina dah rasa lah semua. Tahu-tahu satu hari dia dengar Quran, orang baca Quran di masjid, pasang keset Quran, dia terdengar. Dia jadi secara tiba-tiba rasa insaf diri dia. Bila lagi dia nak berubah jadi baik? Kemudian dia terus ambil yang semayang, pergi masjid. Pergi masjid, bertobat dan semayang. Semayang apa? Semayang tahiyatul masjid. Bertobat. Lepas bertobat, semayang-semayang Aisyah. Kebetulan waktu tu waktu semayang Aisyah. Semayang Aisyah. Sujud-sujud, terus mati. Boleh berlaku. Itu dengar, dia orang Arab. Dia faham, tak faham pun sama orang Arab kan semuanya faham. Ada yang faham, faham. Ada yang tak faham. Di zaman Nabi, apa nama, salah seorang sahabat Nabi dengar Nabi baca Quran. Uhillalakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Al-an bashiruhunna. Sampai ayat apa? Ada berkaitan dengan puasa Ramadan. Maka kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nabi, Tuhan suruh kita makan, minum sehingga naik fajar. Tapi dia kata makan dan minum sehingga ternyata benang putih daripada benang hitam. Khaytul abyadu minal khaytil aswad, benang putih daripada benang hitam. Dia balik malam tu, tidak berbenang putih satu, berbenang hitam satu. Tunggu, tengok tak lagi, tak nampak tu, masih duk boleh makan lagi. Sampailah nampak clear, baru berhenti makan. Padahal ayat tu bermaksud naik fajar. Bila naik fajar tu, makna tanda siang bermula. Tak boleh makan lah. Selagi tak naik fajar, maknanya masih dikira malam. Dia pergi balik, itu makna kefahaman. Kefahaman ni boleh berlaku dalam apa bentuk sekalipun kepada sesiapa saja. Orang Arab, orang tak Arab sama aja. Kita orang bukan Arab pun kalau kita mengaji, kita boleh faham. Kita boleh menguasai. Imam Bukhari bukan orang Arab. Tirmizi bukan Arab. Ibn Majah bukan Arab. Qurtubi bukan Arab. Ramai bukan Arab yang menguasai ilmu Islam ni dengan lebih hebat, lebih mendalam, lebih melepas. Jadi kita tak mustahil lah untuk terus berusaha menimba ilmu pengetahuan. Dalam konteks Quran ni mukjizat. Dia orang baca pun sama, kita dengar, kita baca pun sama, orang boleh dengar dan digunakan untuk apa sekalipun. Quran dia mempunyai kelebihan dia yang tersendiri. Jadi dalam konteks baca kuat mengganggu, kalau sampai mengganggu, takat-takat yang patutlah, takat-takat padatlah. Dan yang penting message Quran tadi sampai kepada mereka-mereka yang berkenaan. Ana pergi ke Labuan ada orang daripada Keningau, Sabah, main nak jumpa anak nak masuk Islam, dia nak anak ajak dia mengucap. Mainlah satu kumpulan rombongan, main satu dah sampai nak peluk-peluk, anak macam serba salah lah nak peluk dia sama. Dia baru sampai dengan peluhnya, dengan apa bau hangitnya. Kawan tak Islam ni baru nak masuk Islam, tapi tak apalah, mai peluklah. Anda pakai baju lugu ni ya. Peluk-peluklah. Anda pun terus ajak dia mengucap, dia mengucap. Kawan-kawan dia ni pakat jaga. Depa kata biasa kes depa kalau dah mengucap, dia hantu dalam diri depa tu nak terkeluar tu dia ambil masa sikit. Lepas mengucap tu paling tidak 24 jam. Depa kena jaga. Dia jadi masuk hantu. Hantu dia nanti mengamuk. Jadi depa duk jagalah dia. Ana tidur bilik sebelah tu, ana tak dengar apa, ana lena. Ana jaga subuh, orang azan subuh, ana bangkit nak pergi sembahyang subuh. Tengok depa masih duk jaga dia, tak tidur. Kata tak tidur malam. Dia kata dah. Habis macam mana? Okey. Dia kata tak ada apa, clear. Tapi dia tak cakap apa, dia duduk diam, duduk, ya tak boleh tidur. Ana pergi kuliah subuh, pergi masjid, sembahyang subuh, pergi kuliah subuh, lepas tu baru balik. Balik tengok dia dah boleh ni dah. Dia dah bangkit, pergi mandi, pergi apa. Lepas tu, dia bagi hadiah kat Ana, macam-macam. Benda dalam botol jeruk-jeruk, apa benda tu dia bawa di tempat dia pun. Ana nak terima, tak tahu halal ke haram. Nak tak terima kot dia rasa kecil hati kau buat main daripada jauh. Lama dia pecuit anda suruh terima lah semua. Tak apa, bagi kat kami, kami tahu macam mana nak urus. Terima lah semua. Kadang-kadang dia tanya nak, boleh tak makan pekasam daging ulat sawar? Anda terkedulah, anak tak tahu nak jawab apa. Anak kata kat dia, makanlah makanan lain, banyak lagi makanan lain. Rupanya mereka memang jadi adat. Mereka apa, tangkap ikan, tangkap apa ni, dia ada hari-hari mereka. Sungai mereka tu tak boleh tangkap ikan tiap-tiap hari. Dia ada masa-masa mereka dah setuju macam tu. Depa kawal, depa macam awasi sungai depa tu. Depa hak depa saja. Jadi bila tangkap, masa tangkap tu apa pun boleh tangkap lah, termasuklah ulat-ulat sawar ni. Ha. Kami pi pasal apa? Pasal minggu depa di Limbang. Jual ulat sawar katam-katam siap-siap panjang-panjang ni. Ada hak kecil, ada hak besar ada. Mana menjadi kegemaran mereka. Jadi benda tu berlaku sebelum Islam dan juga selepas Islam. Yang selepas Islam pun mereka masih terbawa-bawa dengan adat resam sebelum Islam. Anda kata makan makanan lainlah, tak payah makanlah tu. Nak cerita kat dia boleh makan ikut mazhab Maliki apa, tak payahlah panjang cerita. Jadi biar dia mengaji dulu, suruh dia mengaji dulu sampai satu tahap nanti bolehlah. Kalau dah nak tahu juga macam mana kedudukan sebenar, bolehlah kita cerita. Tapi saat dia baru saja mengucap tak saat nak kata boleh makan, makan benda lain dulu lah, banyak lagi hal lain lagi yang boleh dimakan. Sampai hari ni anda tak sampai tempat dia pun. Dia pun jemput pergi tempat dia pun. Dia pun tu asal Kristian, Kristian Ortodok. Dia dalam rumah mereka tu, mereka nanti simpan kepala-kepala tok nenek moyang mereka lah. Kepala tengkorak, tengkorak. Dia simpan di tingkat 2. Mereka guna untuk simpan bahan-bahan yang semacam tu. Mereka duduk tingkat bawah. Dan benda tu sudah mula berubah lah. Ada masjid, mereka buat masjid. Waktu tu masjid tu tak siap lagi, tandas tak siap lagi, dia kata kalau anda setuju nak pergi, dia pun nak pergi duduk di masjid tu lah. Jenuh lah nak tidur di masjid tu. Apa nama, nak sampai ke kampung mereka tu kena naik four wheel drive, naik boat four wheel drive, boat dua kali. Lepas tu jambatan gantung. Yang tu tu 1 kilometer lebih. Kami duk atok tak mau nak jadi sampai keluar tak sampai. Tapi ramai dah yang dah masuk Islam. Masjid tu diwakaf oleh salah seorang daripada mereka, perempuan. Wakaf tanah dia untuk buat masjid. Dia pun buat masjid, kayu-kayu pergi ambil di hutan ya. Balik buat masjid. Tak tahulah macam mana gambar masjid mereka, kami pun tak tengok. Tapi hebatlah. Itulah, kita akan berhadapan dengan macam-macam ragam manusia. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dengan maklumat yang lebihlah tentang Islam yang sebenar dan tentang kebatilan yang lawan kepada Islam yang benar tadi, supaya kita boleh memberi penyelesaian, jalan penyelesaian yang terbaik untuk mereka. Wallahu a'lam. Ya. Ekonomi. Oh, kena tanya orang ekonomi. Tak, ini pasal halang dan halang. Sebab saya tengok ada di YouTube ni, ada yang seorang ustaz ni, dia tentu sesi soal jawab. Sebab seorang ni tak ada. Bila kita menjual jersey-jersey, kita kopi daripada kelab sub-sub, tapi kita bukan ambil yang barang jersey original. Kita copy design tu kita jual. So kita jawapan ustaz tu, saya rasa macam saya tak pernah setuju. Kita ambil haram, ambil copyright orang. Contohnya macam baju orang, brand-brand kita copy barang tu yang kita jual, kita haram. Tapi dalam masalah jersey tu lah, dia kata macam jersey ni kelab-kelab ni dia banyak support Yahudi ataupun Zionis kan. So kita boleh kita boleh jual barang dia dengan sisa demikian rupa. Jadi saya tak puan nak setuju lah dengan soalan macam mana ustaz punya pandangan. Sebab yang bila saya tengok barang-barang yang jersey orang nak beli, jersey tiruan yang orang jual, yang sebenarnya orang Islam. Dia sejauh mana hak copyright tu tidak membenarkan sesiapa pun yang copy. Bila dia masuk dalam internet bebas, dia tak boleh kawal dah. Dia tak boleh kawal. Dia promosi barang dia. Tetapi untuk mengawal hak copyright tu tak boleh dah. Maknanya bila dia setuju masuk, dia seolah-olah dia bersetuju membenarkan orang copyright lah. Itu yang depa kata boleh tu. Tapi kalau kita nak teliti baik-baik, memanglah kita curilah hak orang kan. Curi hak orang lah. Cara langsung, cara tak langsung tu cerita lain lah. Tapi dia ada unsur curi tu. Elaklah lebih baik. Itulah. Kalau mencuri, kalau company ni support join ni, kita boleh curi barang. Tak boleh. Walaupun hak orang bukan Islam. Walaupun hak orang bukan Islam, kita tak boleh curi. Tak apa tak lagi sesama kita kan. Sesama kita tak boleh. Tapi curi cara terhormat lah lagu tu. Sebab dia ustaz pun, dia ustaz yang menjawab tu, dia orang yang besar tu. Iyalah, ijtihad dia. Kita ijtihad ni kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang ijtihad kita tu tepat, kadang-kadang kurang tepat. Sebab menghalalkan cara kerana matlamat untuk mencapai matlamat tadi, terpaksa menghalalkan cara. Yang tu tak betul lah. Wallahu a'lam. Ekonomi bukan bidang ana. Okey, kalau tak ada apa dah, kita tangguh dulu kuliah kita pada pagi ini. Dan insyaAllah sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.